Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu'man bin Bashir pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah sesungguhnya dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka jasadnya pun akan baik. Dan apabila segumpal daging itu kotor, maka jasadnya pun akan kotor. Dan ketahuilah segumpal daging itu adalah hati." Pemirsa, senang sekali saya Syifa Fauzia bisa kembali bersama Anda dalam Damai Indonesiaku Tadabur Quran yang hadir menemani Anda setiap santap sahur, setiap pukul 3 pagi hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang rahasia di balik kalbu, rahasia di balik hati kita, dan juga bagaimana cara mengobati penyakit yang ada di dalam hati kita. Alhamdulillah, pada pagi hari ini seperti biasa kita sudah bersama Ustaz Bakhtiar Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, hari ini pembahasan kita adalah tentang hati atau kalbu. Kalbu. Nah, mungkin masih banyak orang yang merasa sebenarnya definisi dari kalbu itu sendiri apa, Ustaz? Dan bagaimana tempatnya ada di mana dalam hati kita? Apakah sebenarnya kita bisa melihat atau maksudnya merasakan, hanya merasakan, atau memang dalam di anatomi tubuh kita sebenarnya ada itu yang dimaksud dengan hati atau kalbu itu? Ya. Kira-kira bagaimana Ustaz? Syifa, untungnya Syifa tadi ngomongnya benar tuh, kalbun. Ada yang bilang kalbu. Nah, karena salah tuh artinya ya. Berbeda arti ternyata. Kalau ya Ustaz. Kalau kalb itu anjing. Iya. Kalb itu adalah jantung. Jadi yang disebut dengan kalbun berdasarkan hadis tadi, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu, di dalam tubuh manusia itu ada sekerat daging, jika itu baik maka baiklah sekujur tubuhnya. Pemirsa, maksudnya ini jantung, bukan hati, bukan hepar. Ada kejadian lucu Syifa. Waktu saya kuliah di Madinah, orang-orang Arab itu dulu tahun 90-an itu enggak makan jeroan. Kenapa? Karena dia merasa itu... Ya, baru belakangan inilah mereka makan jeroan. Jadi ceritanya saya pulang beli jeroan itu hanya dengan 5 rial, kira-kira 7.500. Itu satu kantong plastik penuh, kresek itu. Nah, ada anak baru tidak paham bahasa Arab. Kak, antum beli di mana? Di pasar. Wah, pergilah dia ke pasar. Keliling pasar, fi kolbun, fi kolbun, fi kolbun. Nggak dapat-dapat, pulanglah dia. Kakak, antum bohong. Kenapa? Anak udah keliling pasar, nggak dapat yang namanya hati. Kan saya mau bikin hati pada hari ini. Jadi masak hati itu bulan puasa. Itu bilang apa? Fi kolbun gitu. Yang dia tanya jantung, yang gak ada yang jual di situ. Jadi hati itu dalam bahasa Arabnya kabid. Atau kibdah. Kabid. Nah, karenanya menjadi relevan secara ilmiah. Kalau yang dimaksud kolbun berdasarkan hadis tadi itu adalah jantung. Kenapa? Kalau hati manusia itu rusak, mungkin 10%, 30% manusia bisa normal. Ginjal misalnya, orang punya cuma satu ginjal. Sekarang kan di India banyak orang jual ginjal ya. Dengan satu ginjal orang bisa normal. Tapi kalau jantungnya kenapa-napa Ustaz? Kalau jantungnya kena 1% saja itu hidup langsung, tubuh ini menjadi goncang. Artinya itu menjadi satu keistimewaan dalam diri kita dan juga mempengaruhi tindak tanduk kita juga ya Ustaz? Iya, tapi itu secara anatomi biologisnya. Iya. Nah sekarang apa yang disebut dengan kolbun dalam ayat-ayat Al-Quran? Baik, silakan Ustaz dijelaskan lebih lanjut. Pemirsa Damai Indonesiaku, Tadabur Quran, semoga ini menjadi waktu sahur yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tadabur kita pada hari ini mengambil hikmah dari surah Al-Hajj ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kita lihat terjemahan ayat. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Ini perintah yang Allah berikan kepada orang-orang yang mendustakan para nabi berkaitan dengan ayat sebelum ini. Jadi orang-orang kafir yang mendustakan risalah Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami. Jadi untuk bisa menangkap pesan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, terutama tentang tauhid, tentang firman-firman Allah, membutuhkan kecerdasan lewat yang namanya qalb itu. agar kita bisa mengenal Allah, agar kita bisa mentauhidkannya, agar kita bisa mencari ridhonya semata, agar kita bisa menangkap pesan-pesan ayat-ayat Allah Azza wa Jal di sini. Dan kemudian mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Kalau mereka berjalan di muka bumi itu akan mendengar apa akibatnya orang-orang yang mendustakan kenabian itu. Kan ada kaum Ad, ada kaum Samud, sebelumnya ada kaum Nuh. Umat-umat yang didustakan. Kalau zaman sekarang nih kira-kira barangkali lihat tuh. Datang ke Turki, kita melihat istana yang megah para khalifah. Ada istana Dolmabahce, ada istana Topkapi, megah. Orang kemudian berdecak, Islam itu harusnya hebat seperti ini. Enggak. Justru di masa Islam kemudian dikuasai materi seperti itulah. Akhirnya pada masa Turki Ottoman, Islam itu kemudian hancur. Pemirsa yang ada di Masjid Al-Muttaqin, daerah Ciang Sana ini. Pernah dengar enggak peninggalan sejarah Istana Rasulullah? Rasul punya istana enggak? Enggak. Abu Bakar, bahkan Umar, telah menguasai 2/3 dunia. Pertanyaannya, pernah enggak menemukan sejarah istananya Umar bin Khattab? Enggak. Justru ketika para pemimpin Islam terlalu bermewah-mewah, bak raja, disitulah rakyat menjadi miskin. Bahkan Umar bin Abdul Aziz, yang susah menemukan rakyatnya yang miskin, punya istana atau tidak? Tidak ada, makanya tidak ada peninggalannya. Ini harusnya menjadi pelajaran. Gunakan telinga untuk mendengar. Adzanun yasma'una biha. Tapi sayangnya, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang terjadi, pendengaran yang tidak mau mendengar firman-firman Allah, mata yang tidak dijadikan sebagai alat untuk melihat keagungan Allah. Ini tidak sampai ke kalbu. Akhirnya seperti orang buta jalan di muka bumi ini. Pertanyaan saya, kalau orang buta punya mata enggak? Punya. Orang tuli punya telinga enggak? Punya. Apa maksudnya? Enggak semua orang yang punya mata itu sebetulnya bisa melihat. Tetapi tidak semua orang yang bisa melihat melek pula kolbunya. Nah, jadi kolbu itu apa sih? Kolbun itu adalah jantungnya ruh. Kalau jasad punya jantung yang bernama kardio atau kardiak, gitu, maka ruh punya jantung yang fungsinya sama dengan kardiak manusia itu, yang namanya kolbun. Nah, gitu kira-kira. Jadi di situ letak definisi dan juga perbedaannya. Dan punya fungsi macam-macam ya Ustaz ya? Betul. Ya, betul. Dan sedangkan kalau kita melihat Ustaz, ini kolbu itu sendiri sangat penting sekali. Ya, untuk ya, bagaimana ya. Mendeteksi ataupun bagaimana diri kita ini nanti akan saking seperti apa. Saking pentingnya. Saking pentingnya. Kata kolbun itu disebutkan dengan turunannya 53 kali. Sampai 53 kali ya, di Qur'an ya Ustaz. Kata kulubun tadi kolbun, sekarang kulubun itu sampai 104 kali. Itu saking pentingnya. Berarti itu begitu istimewanya kolbu itu sendiri, karena itu bahkan di Qur'an aja sampai disebutkan sampai 53 kali sampai ya Ustaz ya. Sampai 53 kali kolbun dan turunannya. Kita mungkin akan lebih membahas soal pentingnya itu lagi. Baik. Tapi kita akan mendengar dulu, melihat dulu pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di Damai Indonesiaku Tadabur Qur'an yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Ya, Anda masih menyaksikan Damai Indonesiaku, Tadabur Quran, yang pada pagi hari ini kita akan membahas tentang rahasia di balik kolbu. Bersama saya Syifa Fauzia dan tentunya Ustaz Bakhtiar Nasir. Ustaz, tadi kita di awal sudah melihat bahwa memang tadi Ustaz sendiri bilang bahwa begitu pentingnya kolbu ini dalam Al-Quran, bahkan sampai berapa puluh kali ya ayat tersebut ada. Dan ini pentingnya ini kan mengatur juga akhlak atau pribadi manusia itu sendiri, Ustaz. Betul. Berarti kalau ibaratnya kolbu kitanya jelek, ya kan, yang keluar jadinya jelek dalam kepribadian kita. Betul, betul. Kalau hati kita sendiri bagus, nah yang keluar bagus juga ya, Ustaz. Betul. Makanya ada ungkapan begini, Syifa, dan pemirsa. Kelihatan di depan juga ada santri-santri dari Ar-Rahman Megamendung ya, di Bogor. Fungsi hati itu seperti raja, pentingnya itu. Dan sekujur tubuh ini pasukannya. Jadi sekujur tubuh ini makanya tergantung perintah si jantung. Dan ternyata secara ilmiah ini benar. Kenapa darah itu dipompa dari jantung? Karena ternyata darah ini akan dikirim ke seluruh tubuh dan akan bergerak seperti data yang sudah diinstal dari jantung itu. Itu makanya kenapa didefinisikan kolbu itu raja. Seluruh organ tubuh ini adalah pasukannya. Nah, tapi yang paling penting pada akhirnya, urgensi atau kepentingan yang paling penting dari kolbu adalah untuk ma'rifatullah. Agar bisa mengagungkan Allah. Fungsi yang paling utama adalah supaya mengagungkan Allah ya, Ustaz. Nah, itu mungkin yang banyak orang masih lupa. Nah, untuk bisa mengagungkan Allah itu harus mengenal Allah yang agung lewat Qur'annya yang agung. Dan untuk bisa mengagungkan Allah dengan cara yang benar harus melewat asma-Nya yang juga yang agung itu. Jadi Syifa, contohnya tadabur Qur'an loh, Ustaz. Kalau ada pertanyaan misalnya, jadi untuk apa sih sebetulnya fungsi utama kolbu itu? Allah ciptakan untuk dimasukkan di dalamnya dua hal. Satu, asma Allah, itu zikir, asma dan doa. Setiap zikir, setiap doa pasti menyebut asma. Dan yang kedua, untuk dimasukkan ke dalamnya Al-Quran. Nah, dua hal inilah yang akan menjadi power bagi si kolbu untuk bisa mengenal Allah, mengagungkan Allah, dan tunduk serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti fungsinya itu harus ditekankan bahwa yang pertama adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pemirsa Damai Indonesiaku, Tadabur Quran. Ada beberapa fungsi-fungsi penting bagi kolbu. Jadi jangan salah fungsi nih kolbu ini. Jadi kebanyakan lagu yang disimpan, nyimpen duit di hati, nyimpen duit di kantong aja. Jangan nyimpen duit di hati. Kalau nyimpen duit itu di kantong, gampang ngeluarinnya. Tapi kalau nyimpen duit di hati, berat gak ngeluarinnya? Berat. Jadi jangan salah masuk tuh ya, kolbu itu. Jadi kolbu itu tempatnya khusus untuk mengenal Allah. Dan untuk bisa mengenal Allah itu kita harus masukkan ke dalamnya dua, asma dan Al-Quran. Fungsi-fungsi utama kolbu yang pertama, di sini tempatnya untuk ikhlas itu. Ikhlas ini menjadi kata kunci semua ibadah, ibadah dalam rangka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati ini harus ikhlas. Ikhlas itu artinya murni, tidak bercampur. Murni apa? Murni karena Allah. Karena ada orang yang murni ikhlasnya karena dirinya dan untuk setan aja. Nah, karenanya kolbu itu harus kosong dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begini. Fungsi utama orang kalau sudah ikhlas itu nanti dia akan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Kolbu yang sudah ikhlas itu yang selalu menjadi obsesinya, tumpuannya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang paling indah bagi kolbu kecuali mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang untuk bisa sampai ke sana kita harus minta yang banyak kepada Allah. Selalu menyebut nama Allah. Mengenal asma-Nya. Lalu mempelajari dan mentadaburi ayat-ayat-Nya. Sebab bagi kolbu yang sudah ikhlas, itu tidak ada yang lebih indah kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau kita lihat terjemahan dari ayat yang kita sedang pelajari tadi. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. itu kolbu baru bisa digunakan untuk memahami, ya, memahami yang dimaksud di sini, bisa ikhlas dalam beribadah, tidak bercampur kepada yang lain, bisa mencari ridhonya Allah sebagai tujuan utamanya, contohnya kira-kira sholat. Kan ada pertanyaan begini, Ustaz, kok saya itu sholatnya susah sekali khusyuknya ya? Bagaimana sih supaya sholat itu bisa khusyuk? Begini, wa innaha lakabiratun illa alal khashin. Itu sholat itu berat sekali dikerjakan kecuali oleh orang yang khusyuk hatinya. Apa yang dimaksud dengan khusyuk hatinya? Satu, ketika kolbu itu isinya Allah, ketika kolbu itu yang dicarinya adalah ridhonya Allah dan akhirat. Di luar sholat kalau itu yang ada, insya Allah nanti sholatnya menjadi ringan dan khusyuk. Tapi kalau di luar sholat itu kebanyakan dunia, dunia, dunia, bukan Allah, jadi dia berpaling dari Allah, kemudian yang dicarinya juga bukan ridhonya Allah, bukan ridhonya Allah, bukan ridhonya Allah, nanti sholatnya itu berat juga. Nah, coba perhatikan ya. Sebetulnya ada orang kok bisa ya ringan berbuat taat. Yang satu lagi, tarawih baru 4 rakaat saja rasanya sudah pegel banget. Kenapa? Karena mungkin di hatinya penuh syahwat. Jadi hati yang penuh syahwat ini memang berat untuk beribadah. Dan satu kata kunci, yang paling berat bagi syahwat adalah ikhlas. Karena tidak ada jatah bagi si syahwat kalau orang itu sudah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga orang-orang yang selalu mencari ridhonya Allah. Dia akan gampang melakukan ketaatan-ketaatan. Misalnya di bulan suci Ramadan ini, bagi dia cara berpikirnya setiap menjelang maghrib itu bukanlah makanan enak apa yang akan saya makan. Bukan. Yang ada dalam pikirannya karena dia saumnya ini mencari ridho Allah adalah kira-kira makanan enak apa ya yang akan saya berikan kepada orang lain. Begitu. Nah, inilah orang-orang yang hidupnya senantiasa dipenuhi mencari ridhonya Allah. Dan orang seperti ini nanti yaqiluna biha. Kolbunya itu bisa digunakan untuk mendeteksi segala yang terjadi di lingkungannya dan menghubungkan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia senantiasa mengagungkan Allah, senantiasa tunduk hatinya kepada Allah, dan hatinya selalu mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan di bulan Ramadan seperti ini, contoh orang yang kolbunya itu penuh dengan ma'rifatullah itu biasanya senang banget baca Quran. Senang banget baca Quran. Senang banget baca Quran. Dan dia gak akan mau pisah sama Quran. Pemirsa Damai Indonesiaku, Tadabur Quran, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Tadabur Quran bersama saya Syifa Fauzia dan juga Ustadz Bakhtiar Nasir. Ustadz, kita kembali lagi kepada ayat yang kita tadaburi pada pagi hari ini ya, Quran Surat Al-Hajj ayat 46. Saya ingin menitik beratkan pada ujungnya nih Ustadz. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta sebenarnya yang di dalam itu. Nah, ini kira-kira seperti penyakit hati kali ya Ustadz ya? Betul. Ada banyak penyakit hati dalam diri kita tentunya. Betul, betul. Jadi kalau gambaran fisiknya barangkali setiap satu maksiat kita lakukan dan dosa kita lakukan ada ron namanya. Titik hitam. Lama-lama itu banyak kemudian menjadi gelap. Itu yang disebut dengan buta. Akhirnya tidak bisa melihat karena tidak ada cahaya. Nah, uzubillah minzalik tuh Ustadz. Kalau berarti kalau ada ibaratnya ada cahaya yang masuk, akan terpental kembali ya Ustaz ya. Iya. Coba contohnya gini, melihat itu. Kita tuh melihat bukan karena mata kita melek. Iya. Bukan. Coba misalnya kita masuk ke ruang gelap lalu kemudian kita melek, bisa melihat enggak? Enggak. Jadi apa yang membuat kita bisa melihat pemirsa adalah cahaya. karena cahaya kalbu itu tertutup oleh banyaknya maksiat, titik-titik noda itu yang membuat tidak bisa melihat. Jadi Syifa, yang dimaksud dengan penyakit yang membuat hati itu menjadi buta di sini yang pertama adalah asyirk billah. Menyekutukan Allah dalam beribadah. Menyekutukan Allah terutama juga dalam penciptaan. Nauzubillah min dzalik. Bahkan menyekutukan Allah dalam asma, dalam nama-namanya. Tidak ada yang berhak sama dengan nama Allah dan itu milik Allah sendiri. Yang kedua, penyebab hati menjadi gelap, kalbu menjadi gelap dan buta ini adalah nifaq, munafik. Munafik itu kalau definisi kesehariannya adalah berbeda antara yang diyakini yang dengan yang ditampakkan. Intinya orang munafik itu sebetulnya ragu. Raib, dia tidak punya keyakinan yang kuat terhadap Tuhannya. Sehingga dia bermuka dua, pelintut, mencela-mencela gitu ya. Kalau syirik contohnya yang mana Ustaz? Ya, kalau syirik sekarang masih percaya sama horoskop gitu kan. Percaya sama dukun, percaya sama paranormal yang pakai nama agama itu syirik itu. Sekarang ini banyak seperti itu. Yang disebut dengan munafik itu ya gimana ya? Agama itu hanya menjadi untuk menjadi alat kepentingan kehidupan dunianya saja. Nah, kemudian yang ketiga adalah takabur, sombong, merasa lebih dari orang lain. Dan ini Allah paling marah dan sombong ini adalah sifatnya iblis. Dan yang keempat adalah hasad, dengki. Dengki itu enggak senang ngelihat orang lain senang. Dan itu ada tingkatannya. Tingkatan paling rendah dengki itu adalah enggak suka kalau melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Jadi misalnya satu hari kita lihat saudara kita itu dapat nikmat dari Allah lebih dari kita, lalu kita enggak suka, berarti dengki. Tapi itu dengki level bawah tuh. Dengki level menengah itu, kalau ada orang mendapatkan nikmat, kita enggak suka dan pengen agar nikmat orang itu hilang dari dia. Wah, ini udah kejam nih orang seperti ini. Dan dengki yang paling tinggi itu adalah enggak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah, bukan cuma nikmat itu hilang dari dia, tetapi pindah ke dirinya dengan berbagai cara. Wah, kalau ketemu orang seperti ini banyak-banyak baca surah Al-Falaq dan An-Nas min syarri hasidin idza hasad, terutama hasad yang dilakukan oleh setan dari kalangan jin manusia itu yang biasa bersembunyi. Nah, inilah yang menyebabkan hati itu menjadi tertutup buta itu. Nah, sekarang apa saja sih bentuk-bentuk penyakit hati itu? Begini. Ada perbandingan yang mendasar. Jadi antara kolbu yang sehat dengan kolbu yang sakit. Kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang beriman itu jika disebut nama Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya getaran cinta kalau disebut nama Allah, ada getaran harap, ada getaran tawakal kepada Allah, menjadi tentram hatinya. Tapi kalau kolbu yang sakit itu, jika disebut nama Allah, isma azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah, jengkel banget kalau ada nama Allah disebut. Kira-kira begini, Allahu akbar, Allahu akbar, jah azan lagi. Kalaupun dia enggak ngomong gitu, Allahu akbar, Allahu akbar, tutup kupingnya dengan selimut dan matanya semakin meringkel gitu. Itu berarti hati itu lagi sakit itu. Padahal kan ini panggilan dari Allah. Hayya 'alal falah. Ayo menang. Ayo sukses. Ayo beruntung. Oh, berarti memang hatinya lagi sakit. Karena gak suka. Kenapa bisa sakit seperti itu? Di ayat dikatakan ini gara-gara dia tidak beriman kepada akhirat. Dunia terus. Yang kedua, ciri kolbu yang sehat itu adalah wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan Quran itu tiba-tiba bukan cuma bertambah kuat keyakinannya pada Allah, meneteskan air mata bahagia. Jadi bagi orang beriman seperti ini, tidak ada hiburan yang paling enak didengar selain Quran. Tetapi orang yang sakit kalbunya, illastama'uhu wa hum yal'abun. Dibacakan Al-Quran, dengar, tapi tetap hatinya main-main kayak orang yang gak dengar gitu loh. Bayangkan, hal yang paling aneh tapi nyata adalah, orang baca Quran, dengerin Quran, gak paham, tapi gak tergerak untuk memahaminya. Ini berarti orang lagi main-main hatinya ini. Yal'abun, lahiyatan qulubuhum. Dan yang ketiga, kalau kalbun itu sehat, wah, setelah dibacakan ayat, bertambah kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ayat apa ya yang membuat kita tawakal selalu kepada Allah? Yang gampang misalnya, sehari-hari yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja ya Allah, kami menyembah dan mengabdi, beribadah kepadamu. Dan hanya kepada Engkau saja kami memohon pertolongan. Dia tidak pernah lagi ngarep sama orang lain. Orang yang sudah punya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di dalam hatinya, dia enggak butuh lagi sandaran di luar. Tapi orang yang sakit kalbunya, dia enggak percaya sama janji Allah. Dia lebih percaya pada otaknya, pada prasangkanya. Dia lebih percaya pada duit yang di dompetnya. Dia takut menyedekahkan. Dia enggak percaya sama janji Allah. Itu ciri-ciri orang yang kalbunya sakit. Nauzubillah min dzalik ya Ustaz ya. Sayangnya kayaknya lebih banyak yang kalbunya sakit ya Ustaz, ini sepertinya manusia sayang. Ya. Iya. Memang itu menjadi salah satu hambatan kita ya, karena memang di hati ini yang harus selalu dibersihkan dan selalu terjaga sehingga tidak sakit ya Ustaz. Saya juga mesti introspeksi diri. Betul, saya ini kita sama-sama betul, menyampaikan sama-sama. Ini jangan-jangan saya juga riya lagi ya, atau sombong lagi. Waspada selalu terhadap selalu hati kita Ustaz. Betul. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Ya pemirsa, jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku Tadabur Quran akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Acara ini dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Tadabur Quran. Pagi hari ini kita membahas tentang rahasia di balik kalbu. Kalbu adalah dimiliki oleh setiap manusia. Nah, baik atau tidaknya itu tergantung dari kita. Baik, Ustaz Bakhtiar Nasir, kita sudah sampai. Mungkin ini banyak dari penonton yang ingin bertanya. Oh, sekali. Ya. Penasaran ya. Penasaran, karena penyakit hati ini dialami hampir semua, semua orang. Ya, betul. Mungkin ada yang bertanya dari para audiens yang ada di sini? Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Renali dari Mahadur Rahmanil Quran Megamendung Bogor. Ustaz, ada pun yang ingin saya tanyakan. Kejadian yang sekarang adalah hati seorang hamba selalu berubah-ubah. Terkadang suci, terkadang kotor, kadang beriman, kadang tak beriman. Bahkan karena hati ini, seorang hamba bisa jadi menjadi seorang hamba yang munafik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saat itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia kalbunya kebolak-balik. Ya, gimana tuh Ustaz jadi? Ya, karena namanya juga kalbun. Kalbun itu artinya ya bolak-balik memang. Nah, cuma kadang-kadang bolaknya ke taat, baliknya ke maksiat. Tapi ada yang bolak-balik maksiat terus. Tapi ada yang bolak-baliknya taat terus ya. Nah, baik. Takutnya itu jadi munafik tadi kan dibilangnya. Nah, itu parahnya nanti. Kalau kadang beriman, kadang kafir lagi. Iman kafir lagi. Pagi beriman, siang kafir lagi. Sore beriman, malam kafir lagi. Jadi munafik itu. Karena terlalu diikuti hawa nafsunya. Baik, bagaimana nih obatnya? Ada tiga. Obat hati yang pertama adalah ma'rifatullah. Kenalkan kalbu ini kepada Allah. Yang kedua, obat hati adalah dengan tadabur Al-Quran. Dan yang ketiga, obat hati itu adalah dengan zikrullah. Keterangannya begini, pemirsa. Kalau hati ini ingin selalu hidup, maka kenalkan selalu kalbu ini kepada Allah. Input yang banyak tentang nama Allah. Selain menyebut namanya, kenali nama-nama dan sifatnya. Misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim di dalam surah Al-Hasyr, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Itu baru satu ayat saja nih kalau kita pelajari. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang boleh disembah selain Dia. Tidak ada yang boleh lebih kita cintai selain Dia. Tidak ada boleh yang lebih kita takuti selain Dia. Tidak ada yang boleh kita takuti selain Dia. La ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada. Dia yang mengetahui semua yang kita tampakkan nantinya. Juga termasuk yang mengetahui semua yang kita sembunyikan. Alimul ghaib. Mengetahui semua yang tidak nampak. Dan mengetahui semua yang asyahada yang nampak itu. Kalau sudah begitu, kita merasa dalam kondisi pengawasan Allah Azza wa Jal. Kalbu itu menjadi hidup. Apalagi kalau ditambah. Huwar Rahmanur Rahim. Allah itu sebetulnya maha kaya, maha kuat, maha memaksa, maha menyiksa. Tetapi rahmatnya, kasih sayangnya lebih luas dari semuanya. Wa rahmati wasiat kulli syai. Seorang hamba yang mengenal Allah sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim itu selalu ingin kembali kepadanya. Tidak ingin jauh darinya. Itu kalau ingin kalbu hidup. Yang kedua, kalau ingin kalbu itu juga sembuh dan hidup, harus banyak tadabur Quran. Jangan cuma dibaca, tapi difahami dan diamalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Kalau sampai ada di antara kita nih sudah hari kesekian masih belum juga baca Quran, berarti kalbunya mati itu. Nah, untuk orang seperti itu harus tadabbur Quran. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au quti'at bihil ardu au kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'an. Kalau ada bacaan, bacaan itu bisa membantu kamu menggoncang gunung, tidak ada yang bisa membantu kamu selain Al-Quran. Kalau ada bacaan yang ketika kamu baca rumusannya, kamu bisa membelah bumi, tidak ada yang bisa menolong kamu kecuali Al-Quran. Dan kalau ada bacaan yang membuat kamu bisa memperbicarakan orang yang sudah mati, tidak ada yang bisa menolong kamu kecuali tadabur Al-Quran. Kalau kita udah baca Al-Quran, nih loh akibatnya orang-orang yang mendustakan agama Allah, begini akibatnya. Jadi kita gak perlu bangunin orang yang sudah dalam kubur. Dan yang terakhir, kalau ingin kalbu itu sehat, itu harus banyak-banyak zikrullah. Apa sih Ustaz? Maksudnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kisah ulul albab, tentang ulul albab. Apa kriterianya? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kalau Anda sudah berzikir di semua aktivitas, berdiri, duduk, terbaring, lalu mengkaitkan segala sesuatu dengan Allah, yang kita lihat selalu kita kaitkan dengan Allah, itu juga bagian daripada zikir, tafakur itu, maka Anda akan hidup, hati Anda akan sehat. Apa bentuknya? Hati yang sudah sehat itu tiba-tiba dia bisa berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Kalau sudah bisa berstatement seperti itu, ya Allah, ternyata tidak ada yang sia-sia yang Kau ciptakan. Maha suci Engkau ya Allah, selama ini aku mengotori Engkau. Melindungilah aku dari sisa neraka akibat perbuatanku ini. Itu tandanya hati itu sudah sehat kalau sudah ada yang tiga itu. Pemirsa Damai Indonesia, aku tadabur Quran. Kesimpulan dari semua yang kita bahas, saya akan coba angkat Surah Asy-Syu'ara ayat 88-89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada satu hari harta dan keturunan tidak ada lagi gunanya. Di hari itu yang bakal selamat adalah orang-orang yang menjumpai Tuhannya dengan kalbu yang selamat. Astagfirullahaladzim. Yaum, hari. Kita mungkin bisa menghentikan aktivitas, tapi kita tidak bisa menghentikan hari yang terus berlanjut. Kematian pasti akan datang. Hari itu adalah hari di mana harta yang selama ini kita kejar, anak yang kita prioritaskan, tidak ada lagi gunanya. Orang-orang yang hatinya selamat memang butuh harta, butuh keturunan. Tetapi dia tidak terpaling dari Allah dalam mencari harta, dalam merawat dan mencintai keturunannya. Qalbun salim adalah qalbun yang menggunakan hartanya untuk tegakkan tauhid di dalam jiwanya. Adalah orang-orang yang jadikan keturunannya sebagai penunjang dirinya untuk senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kira-kira begitulah kesimpulan sejenak dari ayat ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan hikmah bagi kita semua. Semoga apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat ya Ustaz. Amin. Ya, baiklah pemirsa, ketika hati setiap jiwa itu bersih, maka insya Allah apapun akhlak yang keluar dari dalam diri kita akan bersih. Namun bila hati itu kotor, maka akhlak kita pun akan menjadi kotor. Semoga kita termasuk ke dalam kalbu yang selamat. Mungkin kita bisa berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, palingkanlah hati kami selalu dalam ketaatan kepadamu. Semoga apa yang kami sampaikan dalam Damai Indonesia Kutadabur Quran pagi ini bermanfaat untuk Anda. Insya Allah kita akan bertemu lagi esok hari setiap jam 3 hingga jam 4 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Syifa Fauzia undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lima perkara.